Halo Pak Aldi, selamat siang Pak Aldi. Halo, selamat siang. Iya Pak Aldi, silakan. Sangat setuju sekali, terutama mobil-mobil yang 2000 cc ke atas. Sudah pasti itu orang-orang kaya semua harus diterapkan pajak progresif. Sangat setuju sekali. Dan satu lagi, sebenarnya untuk mengatasi kemacetan tidak tepat ya. Karena sumber dari kemacetan itu biasanya angkutan umum yang berhenti sembarangan, ngetem sembarangan, yang tidak pernah ditindak sama disub, tidak pernah digembok bis-bis yang berhenti sembarangan, metro mini, mikrolet, dan sebagainya. Itu yang biang kerok kemacetan. Bukan banyak yang mobil pribadi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Aldi. Di belakang Pak Aldi siap bergabung ada Ibu Lili untuk komentarnya. Halo Bu Lili. Iya, selamat pagi. Pagi, silakan Bu. Ini rasanya pemerintah tuh bikin aturan yang menghambat perekonomian. Bukan caranya begitu. Perbaiki kendaraan umum, fasilitasnya. Saya sendiri pengendara mobil, saya tuh mencoba naik busway, tapi cepet banyak, antri berjam-jam, didorong-dorong, bayangin aja. Jadi kalau pemerintah menyediakan sarana umum, pasti mobil akan berkurang. Karena itu merupakan investasi nanti juga kan, yang nilainya kurang. Jadi pemerintah tuh otaknya harus jalan, jangan bodoh-bodoh. Ya, makasih. Baik. Terima kasih kembali Bu Lili untuk partisipasinya. Yang berikutnya ada Bapak Hendra untuk memberikan pandangannya. Pak Hendra, halo, selamat siang Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Terputus. Mitra bisnis, dengan alasan untuk menekan konsumsi BBM, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobil. Pengusaha otomotif memperingatkan kebijakan tersebut akan berpengaruh pada pasar mobil Indonesia. Sedangkan masyarakat umum menilai kebijakan ini akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Seperti apa opini Anda melihat permasalahan ini? Silakan kami undang Anda bergabung di 633-9160 untuk Businessman Opinion. Ada Bapak Sutisna untuk komentarnya. Halo Pak Sutisna. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Sutisna, silakan. Kalau bagi saya, setuju aja lah pajak progresif. Seperti saya punya dua mobil. Wajib saya harus bayar untuk pemerintah. Karena kebutuhan saya bukan hanya untuk pribadi saya, untuk istri saya dan anak-anak saya sekolah. Iya. Nah, tapi perlu dicatat kemacetan mobil atau BBM. Kalau kemacetan khususnya ya, itu bisa ditekan. Satu contoh misalnya, ada satu perusahaan taksi yang cukup terkenal. Dia 5 tahun, dia ganti. Nah, begitu diganti, itu jangan dikasih lagi plat hitam. Kasih ke daerah. Begitu pula mikrolet. Mikrolet dia diwajibkan untuk diremajakan. Setelah diremajakan, dia kasih lagi plat hitam, tambah lagi kan. Nah, dengan demikian kemacetan juga akan merajalela. Nah, untuk itu setiap mobil yang diremajakan, misal mikrolet, kayak angkot, begitu selesai seperti bajai, dihancurkan, begitu di scrap. Nah, dengan demikian kan tidak ada pertambahan, paling tidak mengurangi lah. Kalau saya mengenai pajak progresif, saya setuju. Saya sebagai warga negara Indonesia wajib harus mendukung program ini. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sutisna. Yang terakhir kita ikuti komentar dari Pak Rashid. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Nomor satu, saya ingin bahwa kita semua menyadari bahwa mobil adalah bukan sekedar hanya milik orang kaya lagi saat sekarang ini. Saya yakin kalau di jalan itu kita adakan riset ya, 80% pemakai mobil orang biasa-biasa saja. Hanya karena memang kondisi Jakarta luasnya sedemikian besar dan keamanannya nggak terlalu nyaman, orang butuh mobil aslinya dan terutama kendaraan umum yang belum memadai. Ada tiga hal penting sebetulnya untuk memperlancar lalu lintas. Nomor satu, jelas luas jalan harus memadai. Dan di seluruh dunia dimanapun memang harus mereka menyediakan luas jalan yang memadai. Karena semakin baik ekonomi suatu negara, di mana-mana nggak bisa dihindarin akan pemilikan mobil meningkat. Orang yang tadinya naik motor ingin punya mobil dan sebagainya. Jadi luas jalannya harus cukup. Yang kedua, kelancaran lalu lintas harus dijaga. Jangan ada hambatan palang kereta api, ada hambatan jalan rusak, ada hambatan kendaraan umum berhenti semaunya. Itu harus dibikin smooth, lancar, sehingga lampu-lampu merahnya juga harus terkoordinasi, jangan sampai baru hijau di sini di depan sudah merah lagi seperti itu. Okay. Sistemnya harus diperbaiki. Dan yang ketiga, nggak bisa di harus dilakukan, nggak bisa dihindari, adalah harus ada kendaraan umum yang baik, public transportation. Yang sekarang mau dibikin adalah yang sekarang lagi digembar-gemborkan busway, yang menurut saya pada dasarnya sudah punya kesalahan yang besar ya. Nomor satu, dia mengambil satu ruas jalan tertentu, sehingga kasarnya jalan itu bukan diperluas tapi dipersempit. Jadi secara prinsip sudah salah besar deh. Dan yang kedua, pelayanan busway itu semakin hari semakin berkurang kualitasnya. Mm-hmm. Saya dulu termasuk yang mulai menggunakan busway, nyaman, bisa cepat. Sekarang kita harus jalan ke standplatz busway aja, itu kita sudah keringetan. Sampai di dalam halte-nya itu panas, berjejer, orang banyak sekali yang berjejel. Baik. Waktu busway-nya datang, itu kondekturnya itu sudah seperti setengah dewa deh. Jadi okay, baru masuk 3 orang, dia bilang stop ya, biarpun dalam masih ada ruangannya. Sehingga menunggunya lama, dan yang menunggu keringetan dan sebagainya. Untuk pengguna jasa itu, kalau orang yang eksekutif dan sebagainya, sangat-sangat gak nyaman. Akhirnya okay, kembali ke mobil lagi. Baik, terima kasih Pak Rashid atas komentarnya.